perlukan kasih sayang dari dirimu. Aku kau tinggalkan, tak kunjung padam, cintamu hilang. Sejak ini tak ada kabarmu. Sabar-sabar nengati, wes loro batin iki. Kowe mblenjani janji, loro ra mari-mari. Muga Gusti maringi, aku oleh pengganti sing apik lan gemati. Ra kaya kowe kuwi, seminggu kowe ilang minggat tanpa alasan. Aku wes kadungedan mlaku karo sampean. Wes cukup tresno iki, ra bakal tak baleni. Citra-citra nengati, muga aku oleh genti. Sampean opo tresnamu